Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ifon Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tigap, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-259 ini didukung oleh para pemain Benny Indrahadi sebagai Sipi, Andy Johan sebagai Ike Mese, Eris Tiono sebagai Dias Sang Rama Wijaya, Rudi Setiawan sebagai Yungpo, Masono sebagai Wira Raja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Panglima Ike Mese menolak memberikan izin Dias Sang Rama Wijaya yang ingin kembali ke Padukuhan Majapahit. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dan alasan Dias Sang Rama Wijaya, pimpinan pasukan Tartar itu akhirnya mengerti. Dias Sang Rama Wijaya lalu menemui Lembu Sora dan Rangga Lawe untuk diajak serta mempersiapkan perbekalan di jalan. Menjelang sore hari, Dias Sang Rama Wijaya berikut prajurit-prajurit Majapahit segera berangkat meninggalkan istana Kediri. Belum terlalu lama rombongan Dias Sang Rama Wijaya meninggalkan pintu gerbang istana Kediri yang rusak berat akibat peperangan. Nampak Panglima Sipi berkuda menuju Balai Pasewan Agung. Setelah melompat dari punggung kudanya, Panglima Sipi buru-buru menemui Panglima Ike Mese. Panglima Ike Mese? Iya. Saya melihat Tuan Sang Rama Wijaya beserta pasukan Majapahit meninggalkan istana Kediri. Mengapa mereka pergi begitu saja, Panglima Ikemese? Apakah mereka sudah memperoleh izin dari Panglima? Sudah, Panglima Siti. Saya sudah memberi izin mereka. Mereka bermaksud kembali ke Majapahit. Mengapa kau izinkan? Bukankah hal itu bisa berbahaya sekali? Bahaya? Bahaya apa, Panglima Siti? Tuan Sanggrama Wijaya hanya bermaksud menengok kedudukan Majapahit. Iya, tapi mereka bisa berbalik menyerang kepada kita, Panglima Ikemese. Kita jangan terlalu percaya kepada Tuan Sanggrama Wijaya. Bagaimana kalau misalnya mereka tiba-tiba mengumpulkan rakyat Majapahit dan rakyat dari desa-desa lain, kemudian bersama-sama menyerbu prajurit-prajurit kita di Istana Kediri ini? Saya sama sekali tidak pernah berpikir sejauh itu, Panglima Siti. Saya cukup percaya pada kemauan baik Tuan Sanggrama Wijaya. Dia minta izin untuk kembali ke Majapahit guna mempersiapkan surat pernyataan menyerah. Di samping itu, dia juga akan memberikan kenang-kenangan kepada kita selama di Tanah Jawa. Dia bermaksud mempersembahkan dua orang putri Majapahit untuk kaisar kita, Kaisar Kubilaikan. Dan lagi, saya memberikan batas waktu tidak lebih dari 30 hari. Dalam waktu 30 hari itu, Tuan Sanggrama Wijaya sudah harus kembali ke Istana Kediri untuk menyerahkan surat. Tapi kepergian mereka tetap membuat hatiku tidak enak, Panglima Ikemese. Kita tidak bisa menjadi tenang selama menikmati kemenangan di Istana Kediri. Seharusnya, Panglima Ikemese jangan mengizinkan mereka untuk pergi begitu saja. Sudahlah, Panglima Siti. Kalau Panglima tidak merasa tenang, baiklah, kita kirim beberapa orang prajurit Tartar untuk mengawasi mereka. Nah, begitu lebih baik, Panglima Ikemese. Dengan diawasi prajurit-prajurit Tartar, saya kira mereka tidak bisa terlalu bebas melakukan sesuatu apapun juga. Kalau begitu, biarlah urusan ini kita serahkan saja kepada perwira Yumpuk. Kita mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting, Panglima Sipi. Kita harus menghitung dan memilih harta kekayaan Istana Kediri untuk kita bawa kepada Kaisar Kubilaikan sebagai oleh-oleh dari Tanah Jawa. Kaisar pasti akan gembira dan bangga sekali mendengar kemenangan kita ini, Panglima Sipi. Panglima Ikemese. Iya. Apakah cukup banyak harta yang akan kita bawa ke negeri Mongolia? Iya. Barangkali kita membutuhkan sebuah kapal khusus untuk mengangkut barang-barang itu. Ada berpuluh-puluh macam ragamnya. Guci-guci dari kuningan, tembaga yang berlapis emas, jumlahnya cukup banyak. Juga perhiasan-perhiasan dari berlian dan permata-permata yang cukup mahal harganya. Semuanya merupakan kerajinan yang sangat tinggi nilainya. Dengan membawa barang-barang ini untuk oleh-oleh, saya kira Kaisar Kubilaikan tidak begitu kecewa karena kegagalan kita menghukum Prabu Kertanegara. Baiklah, Panglima Ikemese. Saya akan segera menghubungi perwira Yungpo. Hati saya masih tidak tenang sebelum mengirim prajurit-prajurit Tartar untuk mengawasi Tuan Sanggrama Wijaya. Sementara itu, Tiah Sanggrama Wijaya dengan pasukan Majapahitnya telah meninggalkan kota Kediri. Sekarang mereka sudah tiba di tepian anak sungai Prantas. Tiah Sanggrama Wijaya bermaksud istirahat sejenak. Beliau segera memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mendirikan tenda. Waktu itu matahari sudah hampir tenggelam ke datar cakrawala. Sinarnya yang lemah dan kemerah-merahan membias di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik di kejauhan sana. Mendadak terdengar orang-orang berkuda yang semakin lama semakin dekat. Perwira Yungpu. Benarkah demikian? Benar, Tuan Sanggrama Wijaya. Saya adalah perwira Yungko. Saya datang untuk menyampaikan sepucuk surat dari Panglima Ikemese. Terima kasih, perwira Yungko. Mana suratnya? Perwira Yungko merogoh lipatan pakaiannya, kemudian mengeluarkan sepucuk surat yang diikat dengan pita berwarna merah. Dia Sanggrama Wijaya segera membuka sampul surat. Tuan Sanggrama Wijaya, maafkan karena saya tidak bisa mengantarkan keberangkatan Tuan menuju Kedukuhan Majapahit. Bukannya saya tidak menaruh perhatian kepada Tuan dan prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Karena itu, saya mengirimkan perwira Yungpo berikut 14 orang prajurit Tartar untuk menyertai perjalanan Tuan selama pergi ke Kedukuhan Majapahit. Nah, terimalah mereka sebagaimana sahabat-sahabat Tuan yang lain. Ikemese, Panglima Tartar. Baiklah, perwira Yungpo. Aku sudah membaca isi surat dari Panglima Ikemese. Terima kasih. Tapi saat ini kami sedang istirahat. Barangkali kami akan bermalam di sini. Besok pagi baru kami akan meneruskan perjalanan ke Kedukuhan Majapahit. Oh, terserah Tuan Sanggrama Wijaya. Saya hanya mengemban tugas dari junjungan kami. Selanjutnya saya ditugaskan untuk menyertai perjalanan Tuan sampai Tuan kembali ke Istana Kediri. Baiklah. Kalau begitu silakan Tuan dan prajurit-prajurit yang lain istirahat. Silakan memilih sendiri tenda sebelah mana yang ingin Tuan pergunakan untuk istirahat malam ini. Oh, terima kasih Tuan Sanggrama Wijaya. Terima kasih atas sambutan Tuan yang hangat dan bersahabat ini. Sanggrama Wijaya membicarakan perihal surat dari Panglima Ikemese dengan Arya Wiraraja. Mereka berbicara di tenda perkemahan Dias Sanggrama Wijaya yang terletak di tengah-tengah tenda-tenda yang lain. Oh, jelas surat itu mengandung kecurigaan, Gusti. Rupanya Panglima Ikemese sudah mencium gelagat yang kurang baik. Kemudian mengirimkan perwira Yungpo untuk mengawasi kita semua, Gusti. Hamba juga mendapat kesan seperti itu, Gusti. Mereka pasti mencurigai kita. Karena itu, sebaiknya kita segera bertindak, Gusti. Iya. Lalu bagaimana pendapat Tuan Wiraraja? Benar apa yang dikatakan Adi Lembu Suro, Gusti. Kita memang harus segera bertindak. Perwira Yungpo berikut 14 orang prajurit Tartar harus segera dibungkam untuk selama-lamanya. Apakah hal itu tidak menyalahi aturan permainan Tuan Wiraraja? Oh, soalnya kita sudah dipojokkan, Gusti. Mereka yang lebih dulu menyalahi aturan permainan. Mereka telah merebut kemenangan kita atas pertempuran melawan bala tentara Kediri. Bahkan sekarang mereka merampok harta kekayaan Istana Kediri untuk diri mereka sendiri, Gusti. Benar, Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba juga tidak rela melihat Gusti dipandang rendah oleh panglima-panglima tentara asing. Kita habisi saja mereka semua malam ini, Gusti. Hamba merasa sakit hati karena prajurit-prajurit Majapahit dianggap seperti pupuk bawang saja. Kalau begitu, baiklah. Kita memang tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali membereskan mereka malam ini juga. Tetapi kita harus mencari akal supaya tindakan kita tidak terlalu menyolok. Maaf, Gusti. Barangkali hamba mempunyai siasat yang cukup jitu. Hamba kira Adi Lembu Soro, Ronggolawe, dan Kebu Anabrang dapat membereskan mereka tanpa harus menimbulkan kecurigaan yang lebih besar, Gusti. Oh, bagaimana siasatmu itu, Kakang Wiraraja? Coba jelaskan. Kau, Ronggolawe, dan Kebu Anabrang menyamar sebagai perampok-perampok hutan. Kalian bertiga jangan mengaku sebagai orang-orang Majapahit. Kalian datang ke tenda perkemahan ini untuk merampok. Dan yang menjadi sasaran kalian adalah tenda yang dihuni oleh prajurit-prajurit Tartar itu. Saya kira siasat ini cukup sederhana, bukan? Iya, Kakang. Saya tahu apa yang kau maksudkan. Maaf, Gusti. Iya. Hamba kira siasat itu cukup jitu untuk kita laksanakan. Kalau begitu, hal itu kuserahkan padamu, Paman Lembusora. Kalau misalnya kalian membutuhkan tenaga prajurit-prajurit Majapahit, katakan saja. Hamba rasa tidak perlu, Gusti. Untuk membereskan mereka, cukup kami bertiga saja. Mengalir perlahan-lahan. Kabut mengambang di atas permukaan sungai Brantas. Nampak beberapa orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di sekitar tenda perkemahan Tias Sang Kramawijaya. Mendadak, di balik pohon-pohon liar, bermunculan tiga sosok tubuh manusia. Mereka melangkah mengendap-endap menuju tenda perkemahan prajurit-prajurit Tartar yang terletak di bagian paling ujung. Disitulah perwira Yungpo menginap bersama teman-temannya yang lain. Tiga bayangan itu terus melangkah berhati-hati, bagaikan tiga ekor kucing hutan yang hendak menyergap mangsanya. Tiga sosok bayangan itu, yang tidak lain adalah Lembu Sora, Rangga Lawe dan Kebo Anabrang menghentikan langkah-langkahnya di dekat tenda perkemahan prajurit-prajurit Tartar. Dua orang prajurit Tartar segera melihat kehadiran mereka. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, Lembu Sora menyerang mereka. Yang ajar, siapa kalian? Kenapa kalian membunuh orang-orang kami? Hei, kalau kau ingin tahu siapa kami, dengarlah baik-baik. Kami adalah tiga kelompok yang menamakan diri kami kelompok Labang Ireng. Jadi kalian datang kemari untuk merampok kami? Iya, kami datang untuk merampok kalian. Cepat serahkan semua harta benda kalian. Kau tidak. Kalian pasti akan binasa di tangan Kelabang Ireng. Setan belang. Justru kalian akan binasa di tangan kami. Ayo cepat. Royok mereka. Tangkap mereka. Aku ingin melihat seperti apa wajah perampok-perampok yang menamakan dirinya Kelabang Ireng. Yungpo dan 14 orang prajurit Tartar segera maju menyerang. Lembu Sora berkelit riang. Pedangnya yang besar dan panjang terkelebat kulitan. Sementara Rangga Lawe melayani serangan-serangan dengan tangan kosong. Namun begitu, dalam waktu yang tidak begitu lama, dia sudah dapat merobohkan tiga orang prajurit Tartar. Sementara itu, sebuah anak dan sama halnya dengan Lembu Sora menggunakan pedangnya yang berukuran besar untuk memperabat lawan-lawannya. Melihat prajurit-prajuritnya banyak yang terbunuh, perwira Yungpo menjadi cemas. Kemudian dia meloncat melarikan diri dan segera naik ke atas punggung kudanya. Perwira Yungpo berhasil melarikan diri, Lawe. Bagaimana yang lain-lainnya, Paman Lembu Sora? Yang lainnya semuanya sudah terbunuh. Tak ada yang tersisa. Semuanya berjumlah 14 orang. Oh begitu. Soal perwira Yungpo itu, serahkan saja padaku, Paman Lembu Sora. Biar aku yang akan membereskan. Hati-hati, Lawe. Jangan biarkan perwira muda itu bisa melarikan diri sampai ke istana Kediri. Hal ini bisa membahayakan kita semua. Baik, baik Paman Busoa. Selesai mengucapkan kata-katanya, Ranggalawe segera melompat, tubuhnya berkelebat ringan, dan sosoknya segera lenyap di balik kegelapan malam. Segera melaporkan hal ini pada Panglima Ikemesi. Tuhan Sanggrama Wijaya itu memang patut untuk dicurigai. Yungpo segera memacu kudanya di kegelapan malam. Beberapa kali dia terpaksa tersesat jalan. Dia memang belum memahami betul daerah di sekitar hutan Tai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah perwira Yungpo akhirnya dapat berhasil mencapai istana Kediri dengan selamat? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.